Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ikraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Naam indak ya Ramadan. Sebutkan perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka. Ghibah. Naam. Sebutkan perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Abagosan. Ahsanta. Al-fam wal-farj. Mulut, lisan, dan farj kemaluan. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka. Dua perkara ini. Sebaliknya, perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Aba Marwazi. Menjaga lisan dan kemaluan. Naam. Hendaki Aba Abdurrahman. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Isal. Yang saya benarkan penjawabannya yang sesuai dengan hadis. Nah, karena Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Ya Rasulullah, perkara apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka? Naam, Bapak Isal, perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Naam, Aba Faruk. Naam. Nah, ada tamu kita ini dari Maluk. Aba Sahal. Hendak. Naam. Amang Ujang. Sedekah. Aba Ilham. Aba Adnan. Memperbanyak sujud salat sunnah. Aba Ilda. Aba Abdurrazak. Akhlak yang baik. Dan apa? Koruba walamma. Sudah hampir dekat jawabannya. Tapi belum sampai. Sedikit lagi. Satu lagi. Akhlak yang baik. Dan apa? Naam. Abasiyah. Ini Abasiyah. Belum wujud. Di depan Abu Sahal lupa. Naam. Bahrul. Abu man? Abu Humairah. Indak ya Abu Humairah. Abu Umar. Naam. Abu Hasib. Indak ya Abu Hasib. Soal indak. InsyaAllah indak kalau jawab. Nah indak. Naam. Pauun. Aba Darda. Aba Darda. Siapa lagi yang belum ditanya? Aina ikhwah. Sudah dijawab satu. Akhlak yang baik. Tinggal satu lagi. Dua jawaban Rasulullah SAW. Akhlak yang baik dan apa? Masya Allah. Ahsanta. Nah. Ajaba Abu Abdurrahman. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka al-fam wal-faraj, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga taqwallah wa husnul khuluq. Apa tafsir husnul khuluq? Indak ya ahana hambali. Husnul khuluq di sana ada tafsir dari Abdullah ibnul Mubarak dan juga dari Hasan al-Basri. Apa itu husnul khuluq? Naam. Ada tiga kalimat. Naam. Naam. Mustaqim. Kaful adha. Satu. Abang mau beban. Naam. Kaful adha baru satu. Badlun nada. Satu lagi. Naam. Fauzan, Ahmad Fauzan. Fauzi, ana Fauzi. Hendak. Yusuf. Manindahu. Naam, talaqatul wajhi. Tiga. Yang pertama, talaqatul wajhi. Bermanis muka ketika bertemu dengan saudaranya. Naam. Yang kedua, kaful adha. Menahan gangguan kepada orang lain. Yang ketiga, badlul ma'ruf. Mencurahkan kebaikan yang kita miliki. Punya harta, rajin membantu dengan hartanya. Punya tenaga, tidak mahal tenaganya. Punya kedudukan, kedudukannya digunakan untuk menolong orang. Nah, ini tafsir daripada Ahnam, husnul khuluq seperti itu. Sebagaimana ditafsirkan oleh Abdullah ibn Mubarak, seorang tabi'in, demikian juga Al-Hasan Al-Basri. Nah, tiga perkara ini. Mana lagi ikhwah? Aba Hakim, indaki Aba Hakim. Sebutkan dua syarat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat. Syarat untuk mendapatkan syafaat. Ada berapa dulu? Ini enggak boleh jawab, enggak boleh salah jawabannya. Ada berapa syarat untuk mendapatkan syafaat? Aba Saudah. Insyaallah. Aba Ali, ini Aba Ali. Mara itu Aba Aliin. Ghaib Abu Ali, ya. Naam. Kita murojaah ini. Naam. Bukan ilmu-ilmu asing ini, ilmu-ilmu yang sudah sejak awal kita kenal. Naam. Aba Dzar. Aina Abu Musa. Aina Aslam, Abu Man Aslam, Abu Sufyan. Banyak yang enggak ada rihwanya. Hah? Ngapain? Capek. Hah? Semuanya capek. Ahli Padang. Nah. Sebutkan dua syarat untuk mendapatkan syafaat. Muslim. Bertauhid. Kedua. Ayo. Kalau ada hadiahnya insya Allah hadir semua. Ada hadiah akhwat mau ditadud. Masya Allah. Nanti angkat tangan. Pak Wadi angkat tangan duluan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tapi hafalnya mau hafalannya 5 juz tadi. Baik, barakallahu fikum. Siapa yang bisa jawab dari ikhwah? Angkat tangan. Syarat untuk mendapatkan syafaat. Man? Nah, kayaknya pertanyaan ini, nah pertanyaan akidah ya, sering sekali. Ada 200 pertanyaan dalam akidah. Nah, taib. Coba lagi. Sahlan, Sahlan, mau jawab. Enggak. Syarat untuk mendapatkan syafaat ada berapa? Alah. Nah. Abu Abdul Razak. Lupa juga. Abu Ilda. Abu Adnan. Abu Marwazi. Memperbanyak baca Al-Quran. Syarat untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Nah. Masya Allah indah kabar Ramdhani. Ada dua. Yang pertama. Nah. Mendapat izin. Nah. Barakallahu fikum. Orang yang yang akan memberi syafaat. Mendapatkan izin dari Allah. Masya Allah. indahu ila bi'idzni. Yang kedua, orang yang akan disyafaati mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena orang yang beriman bisa memberi syafaat. Nabi, para rasul memberi syafaat. Syarat untuk mendapatkan syafaat tersebut ada dua, izin dan ridha. Orang yang akan barakallahu fikum memberikan syafaat mendapatkan izin dari Allah. Orang yang diberi syafaat, orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum, sedikit saya tambah kajian kita dalam sedikit-sedikit barakallahu fikum membaca hadis. Baca di buku-buku ada hadisnya, dibaca, dicerna, langsung menjadi ilmu. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, al-fam wal-farj. Su'ila Rasulullah SAW an aktari ma yudkhilun nasa an-nara. Faqala al-fam wal-farj. Su'ila Rasulullah SAW an aktari ma yudkhilun nasa al-jannah. Qala taqwallah wa husnul khuluq. Kita lanjut barakallahu fikum dalam kitab Al-Buyu dari Syarhul Mumti. Kita baca 6, tidak dibaca semua, sedikit-sedikit kita ambil faidahnya dari kitab Al-Buyu. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, atau qala al-Allamah, yang lebih tepat banyak para ulama mengatakan al-Allamah, orang yang banyak ilmunya. Jarang dikatakan al-Imam oleh ulama. Imam lebih tinggi. Banyak para ulama mengatakan qala al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Dalam berbagai ilmu beliau menguasai, akidah, fikih, bahasa, hadis, taib. Jadi al-Allam, orang yang sangat banyak ilmunya. Ini lebih insyaallah mengikuti para ulama lebih tepat kalimat ini. Qala al-Allamah Al-Syeikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa yustathna min jinsil mayyitat, dikecualikan dari jenis-jenis bangkai yang boleh dijual adalah kullu mayyitatin yahilu akluha. Setiap bangkai yang halal untuk dimakan. Sudah kita lewati ada dua bangkai yang halal untuk dimakan, yaitu belalang dan samak, ikan al-jaraz, samak wal jaraz, ikan semua jenisnya, dan jaraz belalang. Halal barakallahu fikum bangkainya, dijual juga halal. Kemudian wa yustasna min ajza'il mayyitah, dan dikecualikan juga dari anggota-anggota tubuh bangkai yang bisa diambil manfaatnya. Awalan yang pertama, ma huwa fi hukmil munfasil, anggota tubuh binatang yang mati yang hukumnya adalah hukum munfasil, hukum terpisah. Seperti apa? Mithlu sya'ar, seperti bulunya. Domba wal, bulunya. Walaupun mati, domba tersebut yang diambil bulunya, bulunya halal. Suci bulunya. Wal wabr, demikian juga wabr. Wabr bulu, sebentar. jenis bulu burung. Naam. Wasuf, kemudian tadi suf, wal, warish. Naam, demikian bulu burung merak dan yang lain-lainnya. Wa ma asbaha dzalik. Dan yang semisalnya. Nah, bulu berbinatang yang mati boleh dijual. Nah, ada jenis bulu yang bisa dijadikan benang untuk menjahit. Nah, ini bulu ini hukumnya tidak bersambung dengan daging. Jadi kalau mati, binatangnya bisa diambil bulunya. Seperti wol demikian juga. Seperti bulu-bulu burung yang bagus. Nah, boleh untuk dijual. Fahadha yajuz bai'uhu. Liannahu tahir, karena suci. Falau matat syatun, kalau seandainya seekor kambing mati. Linsanin, milik seseorang. Wafiha sufun, dan pada kambing tersebut ada wolnya. Wajazzahu waba'u, kemudian dia potong dan kemudian dia jual. Fala haraj, maka tidak mengapa. Nah, ini termasuk bagian dari bangkai yang dibolehkan untuk dijual karena suci, karena dia terpisah dengan daging yang taibar kalau lain dengan susunya. Susu kalau misalnya sapi mati, sapi perah, susunya lagi banyak. Nah, ya, barakallahu fikum. Susunya tuh dia, karena apa, bersentuhan dengan dagingnya. Tidak bisa diambil. Telur, nah, diperselisihkan oleh para ulama. Yang rajih, telur boleh. Telurnya. Ada ayam mati, ada telur yang sudah keras. Nah, sudah terkulit sempurna. Barakallahu fikum. Tsanian, yang kedua, yustasna min dzalika 'ala al-qawli ar-rajih, dikecualikan dari bangkai menurut pendapat yang kuat adalah al-jild, kulitnya. Li'anna al-jilda yumkin tathiruhu, karena kulit mungkin untuk disucikan dengan cara disamak. Bisa. Barakallahu fikum. Ya. Menurut pendapat yang rajih, kulit bangkai bisa disamak, bisa disucikan. Fahuwa ka thawbil mutanajjis, statusnya kulit bangkai seperti baju yang terkena najis. Bisa disucikan. Maka boleh dijual. Wakil ada yang mengatakan tentang kulit bangkai, la yustasna, tidak bisa dikecualikan. Madzhab Hanabilah. Li'annahu juz'un min ajza'il mayyitah, karena merupa kulit merupakan salah satu bagian dari bagian bangkai. Fa huwa najisun, maka dia najis. Ini pendapat kedua. Tapi yang rajih tadi boleh karena bisa disucikan dengan cara disamak. Tsumma la na'lamu hadzal ladzi ishtarahu ayadbaguhu fa yutahhir am la. Karena kita juga tidak mengetahui orang yang membeli apakah kulit bangkai tersebut disamak sehingga bisa cuci atau bisa suci sehingga ataukah tidak. Kita tidak tahu. Menurut pendapat yang tidak membolehkan. Nah, wa hadzal qaul ahwat, kata al-allamah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, pendapat yang mengatakan kulit bangkai tidak bisa disamak, ini pendapat yang ahwat, yang lebih berhati-hati. Wal awal, ya, sedangkan pendapat yang pertama aq'ad, lebih kokoh, lebih duduk. Annahu ma dama yumkin ayutahhar wa yantafi bihi fa innahu yajuzu bai'uhu. Sementara pendapat yang pertama tentang kulit bangkai, selama memungkinkan bisa disucikan dengan cara disamak dan diambil manfaatnya, maka boleh diperjualbelikan. Nah, jadi pendapat yang dikuatkan oleh Imam Al-Alamah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, bolehnya menyamak kulit bangkai, barakallahu fikum, sehingga boleh untuk dijual. Bisa dijadikan sepatu, dijadikan tas. Nah, barakallahu fikum, benda-benda yang dari kulit. Dengan syarat kulitnya sudah disamak, walaupun diambil dari binatang yang sudah mati. Wal madhab, sementara madhab yaitu madhab Hanabilah, anna jildal mayyitati la yutahhar biddabb. Sementara menurut madhab Hanabilah, kulit bangkai tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Wa annahu la yajuzu bai'uhu aidan walau dubigh. Tidak boleh dijual belikan menurut madhab Hanabilah walaupun telah disamak. Li'annahu la yusta'mal illa fil yabisa, karena tidak bisa digunakan kecuali pada perkara-perkara yang kering. Tapi kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menurut pendapat yang kuat, kulit bangkai boleh di nam barakallahu fikum disamak sehingga bisa menjadi suci dan boleh dijual. Selesai dari syarat yang ketiga dalam syarat jual beli. Syarat yang ketiga, barang yang diperjualbelikan adalah mubahatun nafa', manfaatnya mubah. Sekarang kita akan masuk kepada syarat jual beli yang keempat. Qala al-'allamah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah wa qaluhu wa ayyakuna min malikin. Syarat jual beli yang keempat, syarat sahnya jual beli yang keempat adalah yang melakukan transaksi jual beli tersebut adalah pemilik barangnya, pemilik dari barang yang diperjualbelikan, atau statusnya seperti pemilik, orang yang menduduki status pemilik. Selain pemilik, boleh juga yang melakukan transaksi jual beli orang yang berstatus seperti pemilik, seperti wakil, ya, seperti barakallahu fiik, orang yang mendapatkan wasiat, nah, seperti orang yang mengurusi harta wakaf, nah, itu statusnya apa? Status seperti pemilik. Atau seperti wali, wali pemegang hartanah yatim. Dia status seperti pemilik. Dia yang mengatur. Jadi syarat yang keempat, untuk sahnya jual beli, orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut adalah pemilik barang itu. Atau 6 orang yang mengganti posisi pemilik. Seperti wakil. Ini syarat yang keempat. Wa dalilu ala hadza syarat, dalil terhadap syarat ini adalah Al-Qur'anu was sunnatu wan nadharu sahih. Dalil tentang syarat sahnya jual beli yang keempat adalah harus pemilik barang atau orang yang berstatus sebagai pemilik, dalilnya dari Al-Qur'an, dari sunnah, dan dari sudut pandang yang sahih. Amal Quran, adapun dalil dari Al-Quran, faqauluhu tabaraka wa ta'ala. Dalilnya dari Al-Quran adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil, illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta benda kalian, harta benda di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali karena bentuk perdagangan yang kalian sering ridha di dalamnya. Wa ma'lumun, dan telah maklum, kata Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, la yujadu ahadun yardha ayatasarraf ghairahu fi malihi wa yabi'uhu. Tidak dapati seorang pun yang ridha untuk barakallahu fikum digunakan harta bendanya oleh orang lain kecuali oleh pemiliknya, barakallahu fikum. Ini enam. Wa ma sunnah, adapun dalil dari sunnah, faqalu nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sabda nabi sallallahu alaihi wasallam li Hakim ibnu Hizam, terhadap Hakim bin Hizam, kata Rasulullah, la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau membeli, jangan engkau menjual sesuatu yang tidak ada di sisimu. Sesuatu yang bukan engkau miliki, jangan engkau jual. Hadis Hakim bin Hizam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata al-alama Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, fanaha ayyabi'a ma laysa indahu. Rasulullah SAW melarang seseorang memperjualbelikan sesuatu barang yang dia tidak miliki. Wal muradu ma laysa fi huzatihi aw ma laysa qadiran alaihi. Yang dimaksud dengan hadis, Rasulullah melarang seseorang menjual barang yang tidak ada di sisinya, di kantornya, di gudangnya, di tokonya, barakallahu fikum. Atau Rasulullah melarang menjual sesuatu yang dia tidak memiliki kekuasaan kepada barang itu. Kama sayati insyaallah fi syarah, sebagaimana akan datang nanti dalam syarah. Akan ada. Wa man nadhara lafun dalil dari nazar. Falianahu law jaza ayyabi al-insan ma la yamliku lakana fi dhalika min al-udwan wal fawdha. Ma la yastaqi ma la tastaqimu mawayatul bashar. Dari penelitian sebagaimana kalau seandainya seseorang itu boleh menjual barang bukan miliknya, maka ini akan menyebabkan permusuhan dan kekacauan yang tidak akan lurus kehidupan manusia ini kalau dia menjual milik bukan miliknya. Nah, jadi barang yang diperjualbelikan, dijual atau barakallahu fikum, penjualnya adalah pemilik barang itu sendiri, pemiliknya. Au ya atau man yakumu maqamu, atau seseorang yang memiliki posisi sebagai pemilik barang. Siapa yang berposisi pemilik barang? Wahum arba'atu asnaf. Orang yang berposisi sebagai pemilik barang ada 4 golongan orang. Orang yang berposisi seperti pemilik barang ada 4 golongan orang. Al-nam al-awwal, yang pertama. Al-wakilu, wakil. Nah. Yang kedua, al-wasi, orang yang mendapatkan wasiat. Yang ketiga, wan-nadhir, nadhir waqaf, orang yang diserahkan mengurusi harta waqaf. Waqaf. Nadhir namanya. Nah, berapa itu? 4 orang. Itu orang yang memiliki posisi sebagai status pemilik. Wakil, wasi, wali, nah baru 3 ya. Wali yang ketiga, nah, yang keempat al-wali. Seorang menjadi wali harta benda anak yatim yang belum lurus akalnya. Nah, jadi wakil, kemudian orang yang mendapatkan wasiat, kemudian wali, yang keempat nadhir, orang yang memegang, mengurusi, yang diserahkan mengurusi harta wakaf. Haulai humul ladzina yaqumuna maqamal malik. Mereka yang 4 orang ini berposisi seperti posisi pemilik barang. Contoh praktek al-wakil. Fal wakilu, seorang yang dikatakan wakil yang berstatus seperti pemilik barang. Huwa man adzina lahu bitasarruf fi halil hayati. Wakil itu adalah seseorang yang diberi izin untuk menggunakan harta benda seseorang yang orang tersebut masih hidup. Wakil. Nah. Ya. Seorang yang mendapatkan izin untuk menggunakan harta benda dari orang yang masih hidup. Karajulin a'ta syakhsan sayyaratahu, seperti seseorang memberikan kepada orang lain mobilnya. Waqal, dia mengatakan biha, tolong jualkan mobil saya ini. Fahadha wakilun, maka ini adalah dia sebagai wakil. Yasihu ayya biha, sah dia jual beli mobilnya. Walaupun dia bukan pemilik, karena dia wakil. Nah. Liannahu qaimun maqamal malik bitawkil, karena dia tegak seperti posisinya pemilik. 6 dengan mendapatkan perwakilan. Apa dalilnya? Waliana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wakala fil bai' wa syira. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah mewakilkan kepada orang lain dalam menjual dan membeli. Ya. Hadza dalilun minas sunnah. Rasulullah pernah mewakilkan penyembelihan binatang kurban kepada Ali bin Abi Thalib. Mewakilkan. Barakallahu. Jadi wakil berarti statusnya seperti pemilik barang. Sah dia jual belinya. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, al-wasi. Seorang yang mendapatkan wasiat. Wa huwa man amara lahu bitasarruf ba'dal maut. Wasi itu, orang yang mendapatkan wasiat itu, seseorang yang diperintahkan untuk mengurusi harta benda setelah orang yang memerintahkannya meninggal dunia. Kalau saya meninggal, harta ini silahkan digunakan untuk berdagang atau yang lain. Itu namanya apa? Wasi. Meninggal, maka diambil hartanya kemudian digunakan untuk dia usaha dengan itu. Mislu ayyu siyasaksun bisyai'il min malihi ila Zaid. Seperti seseorang berwasiat kepada Zaid sebagian dari harta bendanya. Maka ini wasi. Nah, fahadhal musilahi, maka orang yang diberi wasiat ini, ya juzu ayatasarrafa, boleh baginya untuk menggunakan harta yang diwasiatkan kepadanya, fima wusya nafihi, pada perkara yang diwasiatkan kepadanya, bima yarahu aslah, pada perkara-perkara yang lebih maslahat. Jadi seorang yang mendapatkan wasiat, berarti menggunakan harta tersebut, dia gunakan mana yang paling aslah, mana yang paling bermaslahat bagi pemilik harta tersebut. Wa huwa laysa bimalik, padahal dia bukan status pemilik, namun orang yang mendapatkan wasiat. Maka statusnya sama seperti pemilik barang. Bedanya apa tadi? Wakil dan wasi. Kalau wakil masih hidup orangnya. Kalau wasi orang yang mewasiatkan telah meninggal. Jadi beda namanya ya. Padahal bentuknya hampir sama kan? Nah, tapi namanya dalam istilahnya beda. Yang ketiga, an-nadhir. Waladhi ju'ila alal waqaf. Nadhir adalah seseorang yang diuruskan kepadanya urusan waqaf. Waqaf. Wakala awukila fil waqaf. Dia diwakilkan menjadi pengurus waqaf. Mithlu, seperti seseorang mengatakan, ayakula rajulun, seperti seorang berkata, hadal baitu waqfun alal fuqara wal masakin. Rumah ini adalah sebagai wakaf kepada orang-orang fakir dan miskin. Wan nadhiru alaihi fulan ibnu fulan. Yang mengurusi wakaf itu fulan bin fulan. Berarti dia nazir. Nah. Ya. Hadza aidan yasihu tasarrufuhu ma annahu laysa bimalik. Nazir ini boleh menggunakan hartanya tadi, nah, walaupun dia bukan sebagai pemilik. Nah, akan tetapi dia statusnya seperti posisi pemilik. Ini namanya nazir. Waqad waqafa Umar radhiyallahu anhu ma malakahu fi Khaybar. Sungguh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, barakallahu fikum, telah mewakafkan apa yang dia miliki di Khaybar. Waqal, dan beliau berkata, talihi Hafsah, yang mengurusi harta ini Hafsah. Thumma dzawur ra'i min ali, kemudian orang-orang yang memiliki pendapat-pendapat dari keluarganya. Nah, fa Hafsah ja'alaha Umar nadhiratan ala waqtihi, maka Hafsah dijadikan sebagai nadhir oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini nadhir. Statusnya nadhir seperti pemilik barang. Maka dia bisa menggunakan harta tersebut kepada perkara yang paling aslah, yang paling bermaslahat. Yang keempat terakhir, al-wali. Wali ini agak panjang. Kata al-allama Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, al-wali nau'ani. Wali ini ada dua jenis. tentang wali ini ada dua jenis. Amatun wa khasatun, yang pertama perwalian yang sifatnya umum. Yang kedua perwalian yang sifatnya khusus. Fal'amatu wilayatul hukam. Perwalian yang sifatnya umum adalah enam kekuasaan hukam. Kalqudat, seperti qadi, hakim. Contohnya. Nah. Fa'idalahum wilayatun amah alal amwal al-majhul malikuha. Seorang hakim, dia memiliki kekuasaan umum terhadap harta benda yang tidak diketahui pemiliknya. Ada harta benda, pemiliknya tidak tahu siapa ini. Maka hakim yang memegang, yang mengurusnya. Ini wilayah amah. Nah, ya. Barakallahu fikum. Atau wal amwalil yatama idza lam yakun lahum waliyun khasun. Atau barakallahu fikum, hakim tersebut berkuasa sebagai wali terhadap harta benda anak yatim yang anak yatimnya tidak memiliki wali yang khusus. Nah, anak yatim banyak harta bendanya masalah, dan dia tidak memiliki wali yang khusus, maka hakim juga memegang. Selain hakim mengurusi harta benda yang tidak diketahui pemiliknya, demikian juga hakim bisa mengurus harta benda anak yatim yang anak yatim ini tidak memiliki wali yang khusus. Ini wilayah amah. Nah, adapun perwalian wali yang khusus adalah wali terhadap anak yatim dari seseorang yang khusus, seperti pamannya. Barakallahu fikum, mengurusi harta benda anak yatim, anak saudaranya. Nah, maka ini contoh perwalian yang khusus. Barakallahu fikum. Tidak kita namakan wakil dia. Nah, barakallahu fikum. InsyaAllah kita cukupkan sekian dulu. Pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Intinya, orang yang berstatus sebagai pemilik barang ada empat: wakil, wasi, nadhir, kemudian wakil, wali. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam, naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.